السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله كمسلمين، رحمني ورحمكم الله. Masih kita di akhir pembahasan Telaga Haud, yaitu ketika Syekh Rabi menjelaskan ucapan Imaman Ar-Razian, yaitu Imam Abu Zur'ah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi, semoga Allah merahmati keduanya. Wal haudu yudadu anhu unasun yunkiruna al hauda aydan min ahlil bid'i man yunkirul haud. Dan termasuk telaga haud yang dihalau, dihalangi dari telaga haud, juga termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang mengingkari telaga haud sendiri, yaitu dari ahli dalal, dari orang-orang yang menyimpang, yang memang mengingkari keberadaan telaga haud. Fahaulai mimma yudadu anhu wa ahlul bid'ah wal murtaddun kulluhum yudaduna 'anil haud. Dan mereka dihalau dari telaga haud, demikian pula ahlul bid'ah yang membuat ajaran-ajaran baru yang menyimpang dari ajaran sunnah, dan juga al murtaddun, orang-orang yang keluar dari Islam. Kulluhum yudadun, mereka semua dihalau dari telaga haud. Wa yashrab minhul mu'minun, yang akan masuk ke dalamnya hanya orang-orang beriman, yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Man syariba minhu syurbatan la yadhma' ba'daha abada, dan siapa yang meminumnya maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Wal haudu fihi ahaditsu katsira, sedangkan telaga haud banyak hadis-hadisnya, bahkan mencapai haddat tawatur, mencapai batas mutawatir. Minha, diantaranya adalah hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam duduk-duduk bersama para sahabatnya. Tiba-tiba Rasulullah sallam tersenyum dan kemudian mereka bertanya, "Ma adhakaka?" Apa yang membuat engkau tersenyum? Qala unzila alayya ayah, telah diturunkan kepada kami ayat, inna a'tainakal kautsar Fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kami telah memberimu Al-Kautsar. Maka salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya yang membenci kamulah orang-orang yang terputus, yang terputus dari rahmat. Qala, dikatakan Al-Khairil Kesir. Al-Kautsar adalah kebaikan yang sangat banyak. Wa minal khairil kesir hadzal haud, dan termasuk kebaikan yang banyak adalah telaga haud ini. Alladhi a'tahu Allahu linabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yang Allah berikan kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa qad warada ba'd ar-riwayat, dan telah disebutkan beberapa riwayat, anna likulli nabiyyin haud, bahwa setiap nabi memiliki telaga masing-masing. Wa huwa hasanun yahtamilu shihhah, hadis ini hasan, bahkan memungkinkan untuk naik derajatnya menjadi sahih. Disebutkan dalam lafaz yang lain, hadis tadi Rasulullah SAW bertanya pada para sahabatnya, atadruna mal kautsar, tahukah kalian apa itu Al-Kautsar? Para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Nabi menyatakan, fa innahu nahrun wa'adanihi rabbi, sesungguhnya itu adalah sungai yang Allah janjikan untukku. Alaihi khairun kathir, yang padanya ada kebaikan yang sangat banyak. Huwa haudun taridu alaihi ummati, yaitu telaga yang umatku akan memasukinya nanti yaumul qiyamah. Aniyatuhu adadun nujum, yang bejana-bejananya sejumlah bintang-bintang di langit. Fayuhtalajul abdu bihim, tiba-tiba ada seorang hamba yang dihalau, dihalangi dari telaga haud. Faakulu, maka ku katakan, Rabbi innahu min ummati, wahai Rabbku, dia termasuk umatku. Maka dijawab, ma tadri ma ahdathat ba'dak, engkau tidak tahu apa yang diada-adakan olehnya sepeninggalmu. Ikhwani fiddin a'azakumullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggambarkan tentang telaga haud dari sungai Al-Kautsar yang dalam keadaan jumlah bejana-bejananya seperti bintang-bintang di langit. Dan kemudian ketika ada yang dihalau dari umatnya, Nabi kenal mereka, bahwa mereka ummati. Ya Rabb, innahum ummati, mereka umatku. Dari ciri-ciri mereka, ghurran muhajjalin min atharil wudu, yaitu wajah mereka putih, tangan kaki mereka putih karena bekas wudu. Tetapi ketika Nabi mengatakan innahum ummati, mereka menjawab, para malaikat-malaikat tadi, dengan perintah Allah, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan riwayat ini berarti ada mereka-mereka yang terhalau karena ma ahdathu, karena apa yang mereka ada-adakan dari perkara yang tidak sama sekali diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu bid'atun muhdatsah, ajaran baru, ajaran yang sesat, ajaran yang menyimpang. Namanya Islam, ternyata ajarannya bukan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nasallahu taala an yaj'alana min waridi haud nabiyyina. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk orang-orang yang masuk dalam telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Asyaribina minhu syurba, yang ikut meminum di dalamnya dengan minuman yang hanian, dengan tentram. La tadma ba'dahu abada, la nadma ba'dahu abada, dan kita enggak akan haus selama-lamanya. Ikhwani fillah a'azakumullah, di antara hadis yang disebutkan adalah inna likulli nabiyyin haudan, sesungguhnya setiap nabi memiliki telaga. Wa innahum yatabahawna ayyuhum aktsar waridah, dan mereka saling membanggakan jumlah yang ada dan yang masuk ke dalam telaganya. Wa inni arju an akuna aktsarahum waridatan, dan aku berharap, kata Nabi, telagakulah yang paling banyak nanti dimasuki oleh manusia. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Yang berikutnya dari pembahasan kitab kita adalah asy-syafa'ah. Qala, keduanya berkata, Imam Ar-Razi dan Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahumullah. Qala, asy-syafa'atu haqqun wa anna an-nasa min ahli at-tauhid yakhrujuna bisyafa'ati haqq. Sesungguhnya syafa'at adalah benar adanya, dan bahwasanya ada beberapa orang dari kalangan ahli tauhid yang bisa keluar dari api neraka diselamatkan dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun hak. Demikian kata beliau-beliau berdua rahimahumullah, demikian pula dikatakan dalam hampir semua kitab-kitab usulus sunnah, prinsip-prinsip sunnah. Ikhwani fi din, a'azakumullah, maka Syekh Rabi' hafizahullah menyatakan, wa minal aqaid allati yajib al-iman biha, termasuk akidah yang harus diyakini dan diimani oleh seorang ahlu sunnah adalah iman bisyafa'ah, iman kepada adanya syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qad warada fil Qur'an, dan telah disebutkan di dalam Al-Qur'an tentang syafaat. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan syafaat diambil dari kata syafa' yang artinya genap. Mengapa maknanya diambil dari kata genap? Karena seakan-akan orang itu memiliki suatu harapan, Rasulullah SAW menggenapkannya. Bahwasanya, ya Allah, berilah apa yang dia minta. Itu maknanya syafaat. Artinya orang itu berdoa dan Nabi ikut mendoakan agar apa yang diharapkannya terkabul. Maka jadi genaplah permintaan kaum muslimin, bahkan permintaan manusia, dengan permintaan Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasulullah SAW akan menyatakan, ummati, ummati, ya Allah umatku, ya Allah umatku. Dan ini barakallahu fikum, sehingga sering diterjemahkan dengan pembelaan dari Nabi yaumul qiyamah, pembelaan dari Rasulullah SAW. Dan dalam masalah ini terjadi ifrat dan tafrit, terjadi ekstrim ke kanan dan ekstrim kiri. Ekstrim kirinya yang menolak sama sekali, tidak ada syafaat, tidak mungkin orang sudah masuk neraka bisa keluar lagi, kata mereka. Sebaliknya yang menyatakan ada syafaat, ada yang kebablasan, yaitu berdoa minta syafaat bukan kepada Allah tapi kepada manusia yang telah wafat. Ya Nabi Allah, aku minta syafaatmu. Atau ke kuburan, wahai wali fulan, aku minta syafaatmu. Akhirnya berdoa pada selain Allah, minta syafaat. Ikhwani fi din, a'azakumullah, padahal syarat orang-orang untuk mendapatkan syafaat adalah keimanan. Selama mereka orang yang beriman dan beramal saleh, maka Nabi akan memanggil dengan kalimat umatku di hadapan Allah. Ya Allah umatku, umatku. Maka berupayalah untuk menjadi umatnya yang baik, dari umatnya yang saleh, yang mukmin taqi, yang beriman dan bertakwa. Ikhwan ibn a'azakullah, adapun mereka-mereka yang menolak adanya syafaat, seringkali mereka membawa ayat Allah Subhanahu wa taala yang menafikan syafaat. Seperti ayat Allah, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Enggak bermanfaat bagi mereka syafaatnya para pemberi syafaat. Lihat Allah bilang, enggak bermanfaat syafaat. Demikian pula Allah katakan, "Yaum," di satu hari yang tidak ada bai'un fihi wala khullah wala syafa'ah. Enggak ada jual beli, enggak ada pertemanan, dan enggak ada syafaat. Jelas sekali ayat ini, enggak ada syafaat. Ikhwani fi din, a'azakumullah, maka harus didudukkan. Syekh Rabi' hafizahullah mendudukkan dalam kitab kita ini. Kata beliau hafizahullah, bahwa syafa'ah ada dua jenis, syafa'ah manfiyah dan syafa'ah musbattah. Al-syafa'ah manfiyah, syafa'at yang ditiadakan oleh Allah di dalam Al-Quran, allati la yumkin an takun aw tuqbal, yang tidak mungkin terjadi dan tidak mungkin diterima, adalah syafaat bagi orang-orang kafir. Ya, ini berbicara tentang orang kafir. Mereka akan diadab dalam neraka dan gak ada bagi mereka syafaat. Dinafikan syafaat, ditiadakan syafaat karena mereka kufar. Ketika berbicara musyrikin, ingat yaumul qiyamah, di mana di sana enggak ada pertemanan, enggak ada di sana jual beli, enggak bisa tebus menebus, dan enggak ada syafaat, enggak ada pembelaan-pembelaan. Jadi tentang musyrikin, berarti syafa'ah al-manfiyah, syafa'at yang dinafikan oleh Allah, yang ditiadakan, adalah bagi orang-orang kafir, musyrikin, atau orang-orang yang dalam keadaan menyimpang dari agama. Yang kedua, syafa'ah al-musbattah, syafa'at yang ditetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, yaitu syafa'ah lil-mu'minin. Kullu dhalika ja'a bihil Quran. Tentang kedua-duanya, yang manfiyah dan yang musbattah, dua-duanya ada dalam Al-Quran. Wa tahaddatsat anhu sunnatu Rasulullah SAW, dan bahkan dibahas di dalam sunnah, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, bil ahadits as-sahihah al-mutawatirah, dengan hadis-hadis yang sahih dan mutawatir. Fa ahlus sunnati wal jamaah yu'minuna bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka ahlus sunnah wal jamaah beriman dengan syafa'at dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Bahkan mereka pun percaya dan beriman adanya syafaat dari para nabi-nabi lain. Jami'an. Bahkan syafaat dari orang-orang yang beriman, orang-orang yang saleh, dan syafaat dari para ulama, dan syafaat dari para syuhada. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hunaka minal firqud dhalah. Di sana ada firqah-firqah sesat. Man yunkiru syafa'ah, yang mengingkari keberadaan syafa'at ini bagi ahli tauhid fil muwahhidin, wa yata'allaq binafyillahi tabaraka wa ta'ala lisyafa'ah. Mereka biasanya beralasan bergantung dengan apa yang dinafikan oleh Allah dari syafa'at-syafa'at. Allati taqussul kuffar, yaitu ayat-ayat yang khusus tentang orang kafir. Sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala, "Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in," tidak bermanfaat bagi mereka syafaatnya para pemberi syafaat. Tidak bermanfaat bagi mereka syafaatnya para pemberi syafaat. Artinya para pemberi syafaat ada, tetapi bagi mereka tidak bermanfaat karena bagi kuffar. Demikian pula ayat lain, "Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun." Bertakwalah pada Allah, atau takutlah kepada satu hari yang tidak akan orang bisa menebus orang lain, enggak akan bisa menggantikan orang lain, tidak akan diterima syafaat, dan enggak akan bisa diterima tebusan. Walahum yunsarun, dan mereka enggak akan ditolong. Siapa yang tidak akan ditolong? Orang-orang kafir. Mereka yang dikatakan oleh Allah, wamahum yunsarun, mereka enggak akan ditolong. La yukhaffafu anhumul adabu walahum yunsarun, mereka enggak akan dikurangi azabnya dan tidak akan ditolong, kata Allah. Ini orang-orang kafir. Wa yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, dan juga Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di ayat lain surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah wal kafiruna humul zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah, bersedekahlah, dari apa yang kami rezekikan pada kalian. Min qabli an ya'tiya yaumun, sebelum datangnya satu hari nanti yang la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah, yang enggak ada jual beli, enggak ada khullah, pertemanan-pertemanan. Tenang saja, teman saya orang soleh, enggak ada hubungannya saat itu. Oh, keluarga saya, kerabat saya, itu orang yang dekat dengan Nabi, turunan Nabi, enggak ada hubungannya saat itu. La khullah wala syafa'ah, enggak ada pula syafa'at. Wal kafiruna humud zalimun, karena orang-orang kafir itu adalah orang-orang zalim. Ayat-ayat ini barakallahu fikum menafikan syafaat, meniadakan syafaat fil kuffar, terhadap orang-orang kafir. Walaupun Allah katakan di awalnya, wahai orang-orang yang beriman, bersadaqalah sebelum datangnya hari yang enggak ada bay'un fihi wala khullah wala syafa'ah. Kemudian Allah ingatkan orang-orang kafir, humud zalimun, karena orang-orang kafir orang-orang zalim, yakni memberikan takwif, menakut-nakuti manusia termasuk orang beriman agar takut pada satu hari. Jangan engkau kufur, jangan menyimpang, engkau enggak akan dibela oleh siapapun nanti yaumul qiyamah. Limadha? Li'anna al-kafiruna humud zalimun, karena orang-orang kafir itu zalim, tidak menempatkan pada tempatnya, tidak adil. Ikhwan ibn a'azakumullah, la tahsul abada, maka para orang-orang kafir, la tahsul abada, enggak akan didapatkan selama-lamanya. Thumma qala Allah tabaraka wa ta'ala, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat lain, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وفي الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Kata Allah, dialah Allah yang tidak ilah kecuali Dia, yang maha hidup, maha berdiri sendiri, enggak pernah dikenai rasa kantuk, tidak pula tidur, dan milik Allah lah seluruh yang di langit dan seluruh yang di bumi, dan siapa yang berani memberikan syafaat tanpa izin Allah. Ikhwan ibn a'azakumullah, manfi atau musbat, dinafikan atau ditetapkan? Ditetapkan, karena Allah katakan illa bi'idnih, kecuali dengan izinnya, siapa yang berani memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Berarti ada, tapi dengan izinnya. Berarti dinafikan dulu syafaat seluruhnya, enggak ada syafaat kecuali kalau diizinkan oleh Allah. Kecuali kalau diridhoi oleh Allah. Sebagaimana dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dana Allah liman yasha'u wa yarda." Wakam min malakin, betapa banyak malaikat-malaikat di langit, tidak bermanfaat syafaat mereka kecuali bagi siapa yang Allah izinkan dan Allah ridhai. Ini syaratnya. Berarti tidak ada syafaat kecuali dengan dua syarat. Kalau digabungkan ayat-ayat tadi, ini mengatakan enggak ada syafaat, enggak ada syafaat, enggak ada syafaat. Yang ini mengatakan tidak bermanfaat syafaat kecuali dengan izin. Tidak bermanfaat syafaatnya para malaikat di langit, illa min ba'di ayya'dan Allah, kecuali setelah diizinkan oleh Allah. Bagi siapa? Liman yasha'u wa yardha, untuk orang yang dikehendaki, untuk orang yang diridhai. Berarti yang memberikan syafaat harus ada izin dari Allah. Yang diberi syafaat harus ada keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang tidak mendapatkan izin dari Allah, enggak akan berani berbicara satu kalimat pun, apalagi memberikan syafaat. Enggak akan berani. Termasuk malaikat. La yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala sawaba. Kata Allah, la yatakallamun. Malaikat-malaikat tidak akan berbicara. Semuanya enggak akan ada yang berani bicara. Illa, kecuali min ba'di an ya'dana Allah, setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan memberikan syafaat kalau belum diizinkan oleh Allah? Rasulullah SAW sebelum memberikan syafaat, beliau sujud di hadapan Allah dan memujinya dengan segala macam puji-pujian. Sampai Allah katakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak, wasal tu'ta, wasfa' tushaffa'. Ya Muhammad, angkat palamu, mintalah akan diberi, dan berikan syafaat, aku akan berikan syafaat. Maka yang pertama diucapkan adalah, ummati, ummati, umatku ya Rabb, umatku. Ini karena sayangnya Rasulullah SAW pada umatnya. Ikhwan ibnina azakullah, kita akan bacakan hadisnya secara lengkap insyaAllah pada pembahasan kitab kita ini biiznillahi ta'ala. Qala, dikatakan, fasyafa'atul ula manfiyah tamaman. Maka syafaat jenis pertama dinafikan sama sekali. Tidak ada yang namanya syafaat bagi orang kafir dalam bentuk apapun. Malaikat, manusia, nabi, orang soleh, para syuhada tidak akan bisa memberikan syafaat pada orang kafir. Walaupun syuhada yang terbunuh syahid dalam medan jihad, dia dalam keadaan bisa memberikan syafaat kepada 70 keluarganya. Tapi kalau keluarganya kafir, tidak akan bisa mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa mendapatkan syafaat dari keluarganya yang syahid tadi, tak bisa. Mengapa? La yarda. La yarda li'ibadihi al-kufur. Karena Allah tidak rida kepada hamba-hambanya yang kafir. Kembali kepada kitab. Qala, dikatakan, fasyafa'atu tsaniyah tahsul. Sedangkan syafaat jenis kedua akan didapat. Tetapi dengan syarat. Bi'idnillahi ta'ala. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bi amrihi lil mu'minin al muwahhidin, dengan perintah Allah, dengan izin Allah, silakan berikan syafaat. Wasfa tu syafa, kata Allah, silakan berikan syafaat, aku akan berikan syafaat padanya. Itu yang memberikannya dengan izin. Yang diberinya harus ada syarat pula. Apa syaratnya? Al mu'minin al muwahhidin, yang beriman dan bertauhid. Abu Hurairah pernah mewakili kita untuk bertanya pada Nabi SAW. Ya Rasulullah, man as'adan nas bisyafa'atika yaumil qiyamah. Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berbahagia mendapatkan syafa'atmu nanti yaumil qiyamah? Alhamdulillah ditanyakan. Sehingga kita tahu siapa yang akan diberi syafa'at oleh Nabi. Ya Rasulullah, man as'adan nas bisyafa'atika yaumil qiyamah. Siapa yang paling berbahagia mendapatkan syafaat darimu? Kata Nabi, man qala la ilaha illallah sidqan min qalbihi. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan jujur dari hatinya, dengan ikhlas dari hatinya, dengan konsekuen, merekalah orang yang akan mendapatkan tauhid, mendapatkan syafaat. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya, bertauhid, tidak syirik, apakah punya dosa? Punya. Manusia enggak akan lepas dari dosa. Maka dosa-dosanya tadi akan diampuni dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azzakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan, wa la yastati'u ahadun an yataqaddam baina yadayhi. Enggak akan ada yang berani nanti yaumul qiyamah untuk berdiri di hadapan Allah memberikan syafaat kepada siapa yang dikehendakinya, min tilqa'i nafsi, dari kemauan dirinya sendiri, enggak bisa dan enggak akan ada yang berani saat itu. Balla budda fiha minal izin, bahkan harus dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat saja enggak berani, nabi saja enggak berani. Mereka akan berkata, nafsi, nafsi, diriku, diriku. Inna Allah qad ghadiba al-yawm ghadban la yaghdabu mithluhu qat wa lan yaghdab mithluhu qat. Allah sedang murka hari ini dengan kemurkaan yang enggak pernah murka seperti itu sebelumnya dan enggak akan murka seperti itu setelahnya. Artinya puncaknya kemarahan Allah SWT. Maka mereka para anbiya selalu berkata, nafsi, nafsi, diriku, diriku. apalagi manusia biasa, apalagi orang-orang lain yang bukan nabi, bukan malaikat. Qala, dikatakan la budda fiha min idzin, harus ada izin bagi asy-syafi', bagi yang memberi syafaat. Dan kedua, syarat ridha bagi al-masyfu', yang diberi syafaat. Wala budda fiha min ar-ridha 'anil masyfu', yang memberi syafaat harus diizinkan oleh Allah. Yang diberi syafaat harus diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yardallah illa 'anil muwahhidin, sedangkan Allah enggak akan ridha kecuali kepada ahli tauhid. Karena sudah disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa Allah la yardha li'ibadihil kufur. Allah enggak ridha pada hamba-hambanya kekafiran. Berarti siapa yang diridhai? Orang-orang yang tidak ada kekafiran padanya, yang enggak ada kesyirikan besar padanya, orang-orang yang walaupun dia pendosa. Karena dalam hadis tadi disebutkan bahwa syafaatku akan mengenai mudhnibina, pendosa-pendosa dari umatku yang mengucapkan la ilaha illallah sidqan min qalbihi. Fayaqbal fihim syafa'at asy-syafi'in, maka saat itu diterimalah syafaatnya para pemberi syafaat. Ba'da al-isti'dzan wa ba'da ar-ridha, setelah diizinkan dan setelah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa fi hadha as-siyaq dzakara asy-syafa'ah al-manfiyah 'anil kafirin wa dzakara asy-syafa'ah ats-tsabitah lil mu'minin, maka ayat-ayat tadi meniadakan syafaat tentang atau bagi orang-orang kafir dan menetapkan adanya syafaat bagi orang-orang mukmin. Wa ma hadha yata'amal mu'tazilah wal khawarij, tetapi bersama dengan jelasnya ayat-ayat ini, mu'tazilah dan khawarij seakan-akan buta. Aliran mu'tazilah yang lebih mengutamakan akalnya sendiri menolak adanya syafaat. Demikian pula khawarij, kaum reaksioner, kaum pemberontak, juga meniadakan dan menolak adanya syafaat. Wa man sara ala nahjim an hadzal bayanil wadhih, mereka menolak adanya syafaat, menolak bimbingan Quran dan sunnah yang sangat jelas ini. Mu'tazilah, kata akal bodohnya mereka, karena akal bodoh mereka berkata, orang sudah masuk surga, enggak mungkin keluar lagi. Iya kan? Demikian pula, kalau sudah masuk neraka, enggak akan keluar lagi. Kias, mengkiaskan, menganalogikan dengan otaknya. Dianalogikan neraka dengan surga. Apakah mungkin orang sudah masuk surga, keluar lagi masuk neraka? Ya enggak mungkin. Tayyib, begitu juga sudah masuk neraka, enggak mungkin keluar lagi masuk surga. Karena Allah sebutkan dalam Al-Quran, surga dan neraka selalu diiringi khalidina fiha, khalidina fiha, khalidina fiha. Maka masuk surga, khalidina fiha. Masuk neraka, khalidina fiha. Enggak ada yang setengah-setengah, kata mereka. Otaknya mereka bilang begitu. Padahal hadisnya enggak bilang begitu. Wal qiyas, yang mereka pakai qiyasun ma'al fariq, qiyas yang tidak sesuai dengan syar'i, karena qiyas mengkiaskan dua yang berbeda. Mengkiaskan dua yang berbeda, surga dengan neraka sangat berbeda. Surga dari rahmat Allah, neraka dari adab Allah, dari kemarahan Allah. Sedangkan Allah menyatakan bahwa rahmati sabaqat ghadabi, rahmatku lebih luas dari kemurkaanku. Sama apa enggak sama? Enggak sama. Rahmat lebih luas. Kalau masuk surga enggak akan dikeluarkan kembali. Tapi masuk neraka masih mungkin kalau masih punya iman. Masih mungkin kalau dia masih ada tauhid. Walaupun imannya sebiji darah, akan dikeluarkan dari api neraka dan dimasukkan dalam jannah pada akhirnya nanti dengan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan ibn na'azakumullah, sedangkan khawarij, aliran yang mengikuti hawa nafsu dan emosi, aliran kemarahan, kaum reaksioner, pokoknya awas berbuat dosa kafir, berbuat zalim kafir, berbuat tidak adil kafir, halal darahnya. Bukankah Allah mengatakan bahwa orang yang masuk neraka juga bisa diselamatkan dengan syafaat Nabi? Enggak ada syafaat. Mengapa? Karena meyakini adanya syafaat, pemikiran khawarijnya gugur. Khawarij kan mengatakan orang berbuat dosa kafir, berbuat zalim kafir, bertindak tidak adil kafir. Barakallahu fikum. Kalau dikatakan bahwasanya orang yang berbuat dosa selain syirik masih mungkin diampuni yaumul qiyamah, mereka enggak terima itu. Tidak bisa. Orang berbuat dosa ya neraka kekal abadi, enggak mungkin bisa diselamatkan. Hadisnya banyak. Ya walaupun pokoknya ini aliran kebodohan. Mereka tidak peduli walaupun kamu sampaikan sekian hadis, mutawatir hadisnya. Yaitu selama orang itu tidak kafir, masih mungkin mendapatkan ampunan dari Allah. Bahkan sesungguhnya ada dasarnya dalam Quran. Yaitu innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, tetapi Allah akan mengampuni dosa yang lainnya kalau Allah kehendaki. Berarti dosa selain syirik bisa diampuni. Kalau masih bisa diampuni berarti dia masih mukmin, masih punya keislaman, tidak kafir. Tapi dia khianat, mengkhianati bangsa sendiri. Dia masih sholat, masih, dia masih puasa, masih. Dia orang muslim. Saya tanya sekarang, perbuatan khianat tadi syirik atau bukan syirik? Ya memang bukan syirik. Allah katakan, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan ampuni kalau Allah kehendaki, selain syirik. Allah akan mengampuni yang selain syirik kalau Allah kehendaki. Sehingga ketika ada seseorang yang mencerca Hajjaj bin Yusuf ats-Tsaqafi, penguasa di zaman Yazid yang paling kejam, yang banyak menumpahkan darah, ketika ada yang mencerca, kata para ulama, jangan cerca dia. Dia masih sholat. Bisa jadi dia ketika sholat berkata, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku, dan diampuni, bagaimana kamu? Lihat ikhwan ibn azzaqullah, cara berpikir yang lurus. Selama mereka masih muslim, masih sholat, pasti akan ada Allahumma gfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, wahdini, wa'afini, warzuqni. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, Allahumma gfirli. Ada doanya, dan ada syahadatnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat. Loh tapi perbuatannya itu kan kufur. Oh masuk Islam lagi setelah asyhadu an la ilaha illallah. Begitu. Iya kan? Kalau dia masih sholat. Tapi perbuatannya begini-begini. Kalau kamu anggap itu kufur. Tapi apakah tidak sah kalimat asyhadu an la ilaha illallah? Berarti masuk Islam lagi saat itu dia. Ikhwan ibn a'azakumullah. Ini keanehan mereka. Tidak mau menerima sekian banyak dalil dari ayat dan hadis. Karena mereka adalah orang-orang yang pemarah. Orang yang marah itu memang orang yang tidak berpikir dengan sehat. Kacau pikirannya. Nanti kalau sudah reda marahnya, iya, saya salah, keliru saya. Baru dia menyesal. Ikhwan ibn a'azabul kembali kepada kitab. Qala. Maka di dalam ayat al-kursi, wama qablaha, dan juga ayat yang sebelumnya kita sebutkan tadi, dzakara syafa'ataini, disebutkan dua jenis syafaat sekaligus. Kenapa ayat kursi? La yashfa'u indahu. Apa itu? Menafikan. Tidak memberikan syafaat di sisi Allah. Illa biizni, kecuali dengan izin. Berarti yang ini tidak ada. Dengan izin ada. Yang tidak diridhoi enggak ada. Bagi yang diridhoi ada. Wa kam min malakin fis samawati, betapa banyak malaikat-malaikat di langit. Yang la tanfa' syafa'atuhum syai'a, yang enggak bermanfaat syafaatnya sedikit pun, dinafikan. Tetapi setelah itu kecuali illa min ba'di an ya'danallah, kecuali setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang diridhoi. Bagi siapa yang diridhoi. Berarti disebutkan kedua-duanya, yang manfiyah dan juga yang musbattah. Wa syafa'atan tahsulu ba'da idnillah, disebutkan syafaat dengan izin Allah, fayukabiruna kama huwa sya'nu ahlil batil, tetapi mereka Mu'tazilah dan Khawarij kedua-duanya menolak akidah ahli sunnah wal jamaah tentang keberadaan syafaat, khususnya syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa tahaddatsa Allahu 'ani syafa'ah fi ayatin ukhra aidha. Allah juga berbicara tentang syafaat di ayat-ayat lain. Di antaranya ucapan Allah tabaraka wa taala dalam surat Al-Anbiya, "Wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi mushfiqun." Mereka tidak akan memberikan syafaat kecuali bagi siapa yang diridhai. Wa hum min khasyatihi mushfiqun, dan mereka sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam surat An-Najm, Allah katakan, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dallahu liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak malaikat-malaikat di langit yang tidak mencukupi mereka syafaat-syafaatnya sedikit pun kecuali setelah diizinkan oleh Allah bagi siapa yang diridhai. Fahadihi syafa'atun mutsabbatah lil mu'minin. Ini semua syafaat-syafaat yang ditetapkan keberadaannya bagi orang-orang yang masih punya iman. Lakinnaha masyrutatun bil izin. Tetapi syafaat tersebut diberi syarat, yaitu izin. Fal malaikatu ma'a katratihim. Malaikat-malaikat bersama banyaknya jumlah mereka. Dan juga makanatihim, bersama kedudukan mereka yang tinggi dan mulia. La yashfa'un, tidak akan mereka memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Dan juga enggak akan memberikan kecuali kepada siapa-siapa yang diridhai oleh Allah. Padahal malaikat demikian banyaknya dan demikian mulianya. Ikhwani fi din, a'azakumullah, wa kadzalikal anbiya, demikian pula para nabi, was-salihun, dan orang-orang saleh dari kalangan sahabat dan lainnya, juga ada kesempatan mereka memberikan syafaat. Kulluhum yashfa'una ba'da idnillah tabaraka wa ta'ala. Mereka semua memberikan syafaat setelah diizinkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Nakfi bihadha al-qadr, barakallahu fikum, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.